raja yang duduk di atas tahta, engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan engkau Tuhan. Ku tinggikan engkau raja tahta, engkau mulia, ajaib.